الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Untuk kesempatan pagi ini kita juga belum melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari. Insyaallah kita sambung pembahasan kitab tersebut pada pertemuan-pertemuan mendatang biiznillah. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita ketahui bersama bahwa masjid ini adalah tempat yang suci, yang harus kita jaga kebersihannya dan kita muliakan kehormatannya. Jangan sampai dengan sebab perbuatan kita, baik kita sadar ataupun tidak, maka masjid ini terkotori dengan benda-benda yang tidak selayaknya ada di dalam masjid ini, atau bahkan ternodai kesucian masjid ini. Padahal kita tidak ingin untuk menodai kesuciannya, karena sesungguhnya memakmurkan masjid, menjaga kebersihan dan kesuciannya termasuk dari bagian keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk dari wujud taqwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah Azza wa Jal, termasuk diantaranya menjaga kebersihan masjid, memuliakan kesuciannya, masjid yang sangat istimewa dalam dada-dada kaum muslimin, masjid di mana mereka kaum muslimin selalu melakukan berbagai macam kegiatan ibadah padanya, mengagungkan dan memuliakannya adalah termasuk bagian dari ketakwaan hati. Oleh karenanya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'a, sering kita sampaikan, para asatidz juga menyampaikan terkait adab-adab dan apa yang harus kita lakukan di dalam masjid ini. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran adab yang terjadi di masjid, tidak lantas membuat kita bosan untuk menyampaikan hal-hal yang semestinya kita ketahui. Tidak lantas membuat kita kemudian putus asa untuk memberikan arahan dan bimbingan, tidak. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Ada kalanya dia lupa, ada kalanya dia khilaf, ada kalanya sesuatu menyibukkan dia sehingga kurang perhatian, tidak mendengarkan apa yang telah disampaikan. Maka pada peringatan berikutnya akan membawa kebaikan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka berikanlah peringatan jika peringatan itu masih bisa memberikan manfaat. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, terkait apa yang telah disampaikan oleh asatidzah sebelumnya, ustaz-ustaz kita, Ustaz Bukhari, Ustaz Abu Suhail, Ustaz Abu Qais, Ustaz Syarif, tentang perlunya kita membawa anak ke masjid dan kita letakkan di sebelah atau di samping kita. Fatwa-fatwa dari para ulama semua memberikan arahan dan bimbingan bahwa al-atfalu duna tamyiz, anak-anak yang masih berada di bawah usia tamyiz, di bawah usia 7 tahun, jangan dibawa ke masjid. Itu bukan peraturan pondok ini murni, artinya tidak ada landasannya, bukan. Tetapi itu merupakan arahan dan bimbingan dari para ulama, para masyayikh, Bahkan itu merupakan bentuk dari pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di usia mereka yang ketujuh tahun. Rasul tidak memerintahkan anak di bawah usia 7 tahun untuk mengerjakan salat atau diajari salat, karena usia di bawah 7 tahun itu belum bisa, belum mampu untuk memahami bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan salat. Kalau seandainya diajari di rumahnya, dia ikut dengan orang tuanya, silakan. Tetapi ketika dibawa kemudian di masjid, yang masjid itu memiliki hak, memiliki adab yang kita harus melakukan dan mengamalkan padanya, maka berkaitan erat dengan hukum-hukum yang lain. Fatwa Syekh bin Baz, Syekh bin Uzaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, para masyayikh di zaman kita yang telah wafat atau yang masih hidup, Syekh Al-Fauzan, memberikan fatwa apabila anak tersebut tidak mengganggu dan telah sampai pada usia tamyiz, maka tidak mengapa dibawa ke masjid. Para ulama juga ditanya tentang ihdaru al-atfal fi sinni rabi'ah wal khamisah, membawa anak ke masjid di usia mereka yang keempat, lima atau enam tahun. Tidak ada di antara para ulama yang menganjurkan. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa batasan yang telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah batasan yang terbaik di usia ketujuh tahun. Ketika kita mulai mengesampingkan arahan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masjid ini. Terjadi hal-hal yang kita sebenarnya merasa risih untuk mengucapkannya, tidak enak hati untuk menyampaikannya. Namun perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Dan dalam satu bulan terakhir ini, subhanallah, semakin sering disampaikan, ternyata terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan. Seseorang meludah di masjid saja itu khati'ah, dzanbun. Seorang meludah, ludah itu suci, bukan najis. Itu adalah satu dosa yang dia lakukan. At-taflu fil masjidi khati'ah wa kafaratuha dafnuha. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Hurairah, hadisnya muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan meludah di masjid itu adalah khati'ah, kesalahan. Entah dia sengaja meludah atau karena latah dia meludah, khati'ah adalah satu dzanb, kesalahan, dosa. Dan kafarahnya adalah dengan memendam ludah tersebut. Ini kalau masjid itu seperti di masa Rasul yang lantainya hanya pasir, ditutup atau dipendam, selesai. Ini kafarahnya. Kalau seandainya masjid itu seperti di tempat kita sekarang, ya harus dibersihkan lantainya, keramik atau granit atau karpet harus dibersihkan. Ini yang dikategorikan masih suci, tetapi itu adalah satu khathiyah. Fama baluk, lantas bagaimana kalau ternyata masjid ini dinodai dengan ompol, dengan kencing? Subhanallah. Sebenarnya kita tidak ingin menyampaikan, tetapi perlu agar para abak perhatian mana yang mestinya dia lakukan di dalam masjid dan mana yang harusnya dia tinggalkan. Membawa anak kecil, okelah dipempesin, dia tidak mengganggu dengan ompolnya di masjid, dia mengganggu dengan kegiatan-kegiatan dia yang lain. Sehingga para ulama tidak ada yang memberikan fatwa menganjurkan anak usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dibawa ke masjid, enggak ada. Oh tapi anak saya ini nurut kalau dibawa ke masjid. Katakanlah dia nurut. Katakanlah dia diam. Seberapa lama dia diam? Dia masih anak-anak yang tidak berakal. Ketika melihat sesuatu yang dia senangi, dia akan berjalan ke sana kemari. Dan yang jawaban seperti ini, beberapa dari jawaban yang seperti ini, anak-anak itu nurut, anak-anak itu diam dan sebagainya. Subhanallah, justru dari dia yang muncul adhiyah, gangguan di dalam masjid tadi. Di bulan Ramadan kemarin kita sudah tersibukkan dengan ibadah, namun harus terputus saf kita dengan adanya najis yang menyebar. Beberapa hari yang lalu pun demikian, masih kembali terjadi. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini masjid, tempat yang suci, yang harus kita muliakan sebagai wujud keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal. Maka mari kita perhatikan apa yang menjadi kewajiban, tugas kita berada dalam masjid ini. Lain hal kalau seandainya anak tadi, oh uminya gak ada, uminya sakit parah, gak bisa jaga anaknya, tinggalnya antum di rumah, tidak ikut sholat jamaah demi menjaga anak supaya tidak mengganggu di masjid dan supaya bisa menjaga istri yang sakit, itu adalah uzur. Uzur bagi sang suami tadi atau sang ayah tadi yang kondisinya seperti itu untuk tidak mengerjakan sholat jamaah di masjid. Apalagi kalau seandainya dia mengetahui bahwa anaknya itu bakal keluyuran ke sana kemari di masjid, lari-lari ke sana kemari, mengganggu para musallin. Maka yang seperti ini tidak dibenarkan bagi dia untuk membawa anaknya yang masih di bawah usia tamyiz untuk masuk ke dalam masjid ketika kaum muslimin mengerjakan salat. Dan itulah fatwa yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Itu uzur bagi dia untuk salat di rumah, menjaga anaknya supaya tidak mengganggu orang-orang yang salat, atau dia mendampingi anaknya di rumah bersama dengan keluarganya yang mungkin sakit, yang tidak bisa menjaga anaknya di dalam rumah. Bukan lantas kemudian menggandengnya, membawanya ke masjid, kemudian memberikan gangguan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, mungkin ada sebagian kita yang sempat mendengar, tahu, membaca sebuah azhar ataupun hadis, lu itu kan Rasul juga pernah cucunya datang. Lu itu kan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah turun dari mimbar, bahkan ketika sedang berkhutbah menggendong cucunya. Dan cucunya masih berada di usia 7 tahun ketika itu, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib atau Umaymah radhiyallahu anha yang digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan itu bukan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sengaja dibawa, disanding sedari rumah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak, itu sekonyong-konyong mereka datang mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun seandainya kita ingin mengambil istidlal dari hal tersebut adalah bolehnya ketika mereka tidak memberikan gangguan. Sekonyong-konyong datang, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin menggendongnya sebagai bentuk pembelajaran bagi umatnya bahwa boleh orang tua menggendong anaknya ketika sedang sholat. Dan apa yang harus dilakukan ketika dia sholat saat menggendong anaknya, kapan dia letakkan, kapan dia angkat lagi. Kita dalam gerakan-gerakan sholat sudah tersibukkan dengan ibadah kepada Allah. Ketika ada bimbingan dari Rasulullah SAW yang seperti ini adalah sebagai solusi bagi para ummahat. Misal sedang sholat ternyata anaknya nangis, boleh digendong. Dalam kondisi-kondisi yang biasa anak itu diam di rumahnya, tidak nangis, tidak kita khawatir dengan keberadaannya, maka tidak ada perlunya kita menggendong anak tadi, atau kita sholat sunnah cari anaknya, ingin mengamalkan sunnah sholat digendong anaknya. Enggak, bukan demikian pemahamannya. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, nasihat yang ingin kita sampaikan di kesempatan pagi ini adalah apa yang telah disampaikan pula oleh para asatidzah di waktu-waktu yang lalu, bahwa anak yang dibawa ke masjid adalah usia tamyiz 7 tahun ke atas. Dan ketika kita bawa ke masjid, hendaklah kita mendampingi mereka. Mereka masih di tempat wudu, tunggu sebentar. Itu adalah tanggung jawabmu. Itulah tanggung jawab wali. Tunggu dia. Bila perlu, berangkat ke tempat wudu. Mana anak saya? Ayo segera berwudu. Kita masuk ke dalam saf bersama. Letakkan dia di samping kita. Dia bermain-main, usil tangannya. Boleh bagi kita untuk menegur dia, memberikan isyarah kepadanya agar dia diam, agar dia khusyuk, agar tangannya tidak bermain-main dalam sholat. Begitu selesai sholat, sampaikan nasihat dengan cara yang baik. Ini tadi kita sholat, gak boleh tangannya terus main-main, gak boleh kakinya gerak ke sana kemari, injak-injakan dengan temanmu, gak boleh. Ini kita sholat menghadap Rabbul Alamin. Nanti sholat berikutnya pun demikian, masih dia main-main, namanya anak-anak. Sampaikan lagi, terus hingga benar-benar terpatri nasihat tersebut di dadanya. Oh, sholat itu gak boleh main-main. Sehingga ketika dia sholat di samping orang tuanya, dia akan faham. Seiring waktu berjalan, sebulan, dua bulan, faham dia, gak boleh main-main. Atau orang tua boleh, kalau seandainya kamu masih main-main, berarti belum layak ke masjid untuk sholat berjamaah, sudah kamu tinggal di rumah saja. Kalau dia ingin berangkat ke masjid, maka dia akan memperbaiki diri. Oh ya sudah, saya gak akan main-main lagi. Gambaran yang seperti ini adalah gambaran yang sangat baik. Jangan sampai kemudian seperti yang telah kita sampaikan pada waktu yang lalu, kita salah. Yang di bawah usia 7 tahun, kita paksakan, kita dandani, kita buat serapi mungkin untuk kita bawa ke masjid, kita letakkan di samping kita. Tetapi yang kakak kelasnya atau kakaknya dia yang di usia 10 tahun, 11 tahun, entah di sebelah mana, entah bagaimana gerakan-gerakan sholatnya, ini salah, ini keliru, ini terbalik, tidak tepat dia menempatkan sesuatu tadi. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita semua, bahwa jangan sampai kemudian di masjid ini ada lagi saf, masih dalam keadaan sholat, saf terputus. Mau gak mau yang sujud, ternyata sujud di atas ompol. Batal sholatnya. Kenapa? Najis tempat sholatnya. Terkena najis pakaiannya. Terkena najis anggota tubuhnya. Batal sholat dia. Kita saja gak ingin terjadi seperti ini pada diri kita. Karena diantara syarat sahnya sholat adalah suci tempat, pakaian dan badan dari najis. Bagaimana kondisi kita ingin sujud sementara di hadapan kita ada najis? Gak akan mungkin bisa. Bagaimana kita akan melanjutkan sholat sementara anggota tubuh kita telah terkena najis tadi tanpa kita ketahui? Tahu-tahu sudah basah. Kenapa? Ada anak yang lari keluar, atau dia minggir di sebelah tiang ngompol anak tadi. Subhanallah, ini masjidnya Salafiyin yang mestinya paling tahu tentang adab-adab di dalam masjid. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita jaga bersama, mari kita indahkan bersama bimbingan Rasul dan para ulama kita, dengan harapan itulah wujud ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Itulah bentuk pemuliaan kita kepada rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mengampuni apa yang telah terjadi pada kita di masa-masa yang lalu dan menjaga kita untuk tetap bisa istiqamah di masa-masa mendatang. Al-afu minkum, mohon maaf atas kesalahan kata dan kekeliruan kalimat. Ini yang sebenarnya ingin disampaikan atau ingin kami sampaikan, mudah-mudahan dimaklumi dan difahami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum. Thank you.